Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bagian akhir dari kitabul istisqa, kitab yang ke-15 dari Sahih Bukhari. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين ابن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال قال وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wa fi najdina, wahai Rasulullah, begitulah pula. Semoga Allah berkahi untuk kami negeri Najd kami. Dengan yang lain disebutkan, ketika diminta untuk berdoa linajid, beliau mengulang doanya yang pertama, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahi untuk kami negeri Syam dan negeri Yaman kami. Dan para sahabat mengatakan, wa fi najdina, wahai Rasulullah, begitu pula negeri Najd kami. Baru yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, hunalika zalazil wal fitan. Di sana, itu di Najd, terjadi az-zalazil wal fitan, banyak guncangan-guncangan dan fitnah. Wa bihayatu qarnu syaitan, dan di sana muncul tanduk syaitan. Dan di hadis Abdullah bin Umar ini kita bisa mengetahui tentang keutamaan negeri Syam dan negeri Yaman. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan barakah. Allahum barik lana fi syamina wa fi yamanina. Dan beliau ulang doa tersebut sampai 3 kali. Dan juga di hadis ini disebutkan di sebuah riwayat, wa fi najdina wa fi iraqina. Yang dimaksud dengan najd, al-najdul iraq. Dan datang di Sahih Muslim dari hadis yang sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau menghadap ke arah timur dan mengatakan, ala inna fitnata hahuna, ala inna fitnata hahuna min haythu yatluqanu syaitan. Nabi mengisyarkan ke arah timur dan mengatakan, ketahuilah bahwasanya fitnah itu tempatnya di sana atau di sini. Bahwasanya fitnah itu tempatnya di sini. tempat munculnya tanduk syaitan. Dan arah timur di negeri Madinah adalah negeri Najd Irak. Sehingga banyak ulama mengatakan yang disebut dengan wafi Najdina adalah Najd Irak. Dan mereka menyebutkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di negeri Irak banyak terjadi az-zalazil wal fitan. Sejak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai zaman sekarang. Baik itu perang Siffin, juga perang Jamal, dan juga munculnya orang-orang Khawarij Nahrawan itu dari sana. Kemudian hadis berikut atau bab berikut, bab qaulillahi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala Ibn Abbas syukrakum. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rizki yang diberikan kepada kalian annakum tukadzibun, kalian mendustakannya, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian, bahkan kalian mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab nuzul ayat ini dan disebutkan hadisnya oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu ketika turun hujan di Hudaybiyah, sebagian orang mengatakan bahwasanya mutirna binau'i kada, kita diberi hujan dengan atau oleh bintang ini. Mereka menisbahkan rahmat yang berupa hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Bukhari menukil tafsir Ibn Abbas, wa taj'aluna rizqakum dengan wa taj'aluna syukrakum. Wa taj'aluna syukrakum ay syukra rizqikum annakum tukadzibun. Dan ini tentunya celaan bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada yang lainnya. Wajib bagi kita untuk menisbahkan semua kenikmatan kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun kebaikan yang ada pada kalian, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti orang-orang musyrik yang menisbahkan kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Ismail, Ismail ibn Abi Uwais, qala haddathani Malik, wa Malik ibn Anas, an Salih ibn Kaysan, an Ubaidillah, ibn Abdillah ibn Utbah, ibn Mas'ud, an Zaid ibn Khalid al-Juhani, annahu qala, salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as-subha bil-Hudaybiyah, ala ithri sama'in kanat minal layl. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا fadaka fadalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Ala ithni sama kanat min al-layl, yang mana di malam tersebut turun hujan. Maka ketika selesai sholat, Nabi SAW menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, Rabb kalian mengatakan, sebagian hambaku masuk di pagi hari dalam keadaan beriman kepadaku, dan sebagian yang lainnya kafir terhadapku. Adapun yang mengatakan kita diberi hujan dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu, maka dia telah kafir terhadapku dan beriman dengan bintang. Dengan yang lain di sahih, Nabi mengatakan atau perawi mengatakan, fana zalat fala uqsimu bil mawaqi'in nujum, sampai ayat yang disyarahkan Imam Bukhari, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kisah ini merupakan sebab nuzul ayat di surat Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan di hadis Ibnu Khalid Al-Juhani ini, selain kewajiban kita menisbahkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita mengambil faedah yang lainnya berkaitan dengan adab ketika kita ditanya tentang suatu perkara dan kita tidak memiliki ilmu tentang perkara tadi. Hendaknya kita mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alam, karena pada saat itu Nabi SAW masih hidup. Dan kita mengatakan Allahu alam. Kemudian di bab yang terakhir dari kitab Al-Istisqa, beliau memberikan judul dengan bab la yadri mata yajul matar illallah. Bab tidak mengetahui kapan datangnya hujan, turunnya hujan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hal tersebut termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi SAW, Nabi mengatakan lima perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan ayat di akhir surah Luqman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa mata bi nafsin madza taksibu ghadan wa mata bi nafsin bi ayyi arin tamut. Inna Allah alimun khabir. Lima perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tidak tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan kelima perkara tadi yang sama dengan ayat yang tadi kita bacakan. Ayat di akhir surat Luqman, beliau sebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan al-Hafidh, Sufyan huwa al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id. Dan Muhammad Yusuf al-Firyabi. An Abdullah bin Dinar dan ibn Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul ghaib khams. La ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghad wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham wa la ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW bersabda, kunci perkara gaib ada lima perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim, baik di rahim wanita ataupun hayawanat. Kita tidak mengetahui apa yang di rahim itu laki-laki atau perempuan, apakah satu ataukah kembar, apakah meninggal dalam keadaan lahir dengan selamat atau meninggal sebelum lahir. Semuanya tidak kita mengetahuinya. Dan yang ketiga, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui mada taksibu gada, apa yang akan dia lakukan di waktu esok. Kalau dia diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa esok masih hidup atau sudah meninggal, dan saya diberi umur, apa dia akan mendapatkan kebaikan atau akan mendapatkan keburukan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bi ayi ardin tamut, di mana dia akan meninggal. Apakah meninggal di rumahnya, di negerinya, ataukah meninggal di tempat asing. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang kelima, tidak ada seorang yang mengetahui kapan turunnya hujan. Kelima perkara ini semuanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini kita bisa mengetahui kedustaan dan kebohongan para peramal, dukun-dukun dan yang semisalnya, yang mengatakan akan terjadi di hari ini dan ini, perkara ini dan itu. Lebih-lebih meramal bahwasanya di tanggal sekian, bulan sekian dan sekian akan terjadi hari kiamat. Ini semuanya kedustaan. Karena tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sebagaimana tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ramalan-ramalan seperti itu perkara yang mesti syariat Islam. Perkara yang wajib bagi kita untuk mendustakannya. Dan tidak boleh bagi kita untuk mempercayai perkataan para peramal tersebut. Tidak ada yang tahu kapan kiamat kecuali Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di hari ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Bahwasanya kita hendaknya senantiasa untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Karena tidak tahu kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal. Wa mata dinafsum bi ayyi ardin tamut. Dan syahid di sini wa may yadri ahadun mata yajil matar. Tidak ada seorang mengetahui kapan turunnya hujan. Sekalipun kalau hujan biasanya ada tanda-tandanya. Dengan adanya awan semisalnya. Tapi tidak mesti ketika ada awan itu ada hujan. Yang mengetahui turunnya hujan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhir pembahasan di Kitabul Istisqa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.